Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan pemirsa Roja TV, semoga kita selalu mendapatkan hidayah, selalu berada dalam lindungan Allah Rabbul Alamin, terutama di dalam kita beragama, baik memahaminya dan juga mengamalkannya. Terutama dalam masalah-masalah yang sangat urgent, sangat penting, yang dengan pemahaman yang benar terhadap perkara penting ini tentu akan berpengaruh kepada amal-amal perbuatan kita. Kalau benar, tentu buahnya akan benar. Kalau salah, maka kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah la ilaha illallah. Kita sampai pada pembahasan syarat yang keenam dari la ilaha illallah, yaitu al-inqiyad. Apa? Tunduk dan patuh. Ya, seorang muslim harus tunduk, ya, sebagaimana muallif hafizahullah mengatakan, yaitu al-ustaz al-fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah mengatakan, seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Berupa apa? Hanya beribadah kepada Allah. Tunduk kita ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman dengan kepada Allah dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah hak dan benar. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu tsumma la tunsarun. Surat Az-Zumar ayat 54, ya. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Artinya berserah diri, tunduk dan patuh, konsekuensi seorang muslim yang menyatakan la ilaha illallah. Ini para jemaah, ya. Sebagaimana Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, ya. Yaitu dalam surat An-Nur, ya. Surat An-Nur ayat 51. Wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin. Innama di sini ada tul hasr, yang artinya sesungguhnya hanyalah. Nah ini, berarti yang lain tidak. Ya, sesungguhnya hanyalah apa? Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya hanyalah perkataan orang beriman. Idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ketika, ya, mereka diseru, ya, kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, untuk menetapkan suatu perkara apa saja di antara mereka, maka perkataan orang beriman itu hanya apa? Hanya sami'na wa ta'a, bukan yang lain. Kami dengar dan kami taat. Surat An-Nur ayat 51. Surat 24. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang menang. Merekalah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Muflihun, muflih, para jemaah. Nah, dengan demikian sebagai orang yang beriman, beriman kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, konsekuensi kita adalah kita harus tunduk, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah untuk menutup auratnya, sami'na wa ata'na. Ketika ada perintah untuk sholat, sami'na wa ata'na. Ketika ada larangan untuk meninggalkan zina, sami'na wa ata'na. Meninggalkan minum-minuman keras, sami'na wa ata'na. Semua, ya, semua para jemaah. Bahkan dikatakan tidak pantas, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, ya, laki atau perempuan, ya, dalam surah Al-Ahzab 36, ya, tidak pantas bagi orang mukmin, laki atau perempuan, apabila Allah telah menetapkan dan Rasulnya suatu perkara, kemudian mereka memilih yang lain, ya. Wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat apa? Al-Ahzab ayat 36, ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi orang mukmin, laki atau perempuan, apabila Allah menetapkan satu perkara kemudian dia memilih yang lain. Saya tidak mau pakai hukum waris, masa saya yang merawat ayah saya, saya yang membiayai dan mengobati ayah saya dapat setengah bagian dari kakak laki-laki saya, karena yang bicara perempuan, apalagi dia seorang kakak, merawat ayah, mengobati ayah, membiayai pengobatan ketika meninggal, kok adiknya yang laki-laki atau kakaknya yang laki-laki yang tidak ikut merawat mendapatkan dua bagian dari dia yang merawatnya. Tidak terima. Maka tidaklah seperti itu orang beriman. An-Nur 51 ayat apa? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka apa? Untuk menghukum liyahkuma bainahum, antara mereka dari semua urusan. Ya. Mereka mengucapkan apa? An ya'qulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Ya, mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ingin menang, ingin untung, ya, ingin sukses, apa? Hendaklah siap untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan bos, bukan apa. Pak, ayo Pak, gini, siap. Apalagi bos yang bilang. Apalagi komandan, siap. Ini Allah Ta'ala dan Rasulnya mengajak kita, ayo waris, untuk masalah warisan, untuk masalah suami istri, untuk masalah hubungan anak dan orang tua, tetangga dengan tetangga, dan yang lain. Nah ini apa? Mari kita sesuaikan dengan apa? Dengan hukum-hukum tersebut. Ya. Antara guru dengan murid, antara orang lebih tua dan lebih muda, laisa minna man lam yuqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui, ya, artinya tidak memberikan hak-hak orang alimnya, tidak mengetahui hak-hak orang alimnya. Berarti ini merupakan hadis Nabi. Orang berbakti pada orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan untuk ibadah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal apa saja? Maka kepatuhan, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah semua bergantung kepada pengetahuan ilmu yang kita miliki. Ya, tentu semakin bertambah ilmu dan diamalkan, tentu bertambah tingkat iman dan tingkat kepatuhannya. Ya. Dan memang tidak pantas bagi orang beriman. Tadi disebutkan sikap orang beriman, samina watokna. Sikap orang beriman ketika Allah menentukan perkara, tidak memilih yang lain. Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaru min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi orang mukmin, laki atau perempuan. Di sini Allah tekankan, ya, kebanyakan ketika mudakkar, ya, bentuknya adalah kata ganti laki-laki, berlaku umum selama tidak ada penghususan. Tapi di sini ditekankan sebagai penekan, sebagai taukid, dengan mengatofkan mukminah kepada mukmin. Tidak pantas bagi orang mukmin dan mukminah itu. Ini sebagai penekanan bagi kita ini. Tidak pantas bagi orang beriman, laki-laki atau perempuan, pria dan juga wanita. Apa tidak pantasnya? Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah qada dan Rasulnya qada menetapkan suatu perkara, ya, kemudian apa? Ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Kemudian mereka mengambil yang lain dalam urusan mereka. Ya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Mari kita sekarang ini benar-benar, ya, berusaha untuk pertama tunduk, sami'na wa ato'na, ya. Dan sami'na wa asoina. Sami'na kuatkan, ato'na kuatkan. Karena apa? Karena memang kekuatan sami'na dan ato'na masing-masing beda. Tapi jangan sampai sami'nanya, karena sami'na itu adalah iman. Iman, ketaatan amal, dan amal bagian daripada iman, masuk pada iman. Para jemaah rahmati Allah. Namun tingkat ketaatan bisa berbeda-beda. Tapi tingkatan sami'nanya harus sama. Iman bahwa Allah Ta'ala berfirman begini, saya terima. Kok saya masih belum bisa menjalankan 100%? Saya masih sekian persen, kok masih banyak kelalaian? Nah, itu lain persoalan. Itu namanya nafsul lawamah. Saya kok selalu terlambat sholat, padahal sudah waktu antara adzan dan iqamah sudah 20 menit. Ya. Dan itu sudah pas. Apalagi subuh, ya, untuk menghindari polemik terkait dengan masuk atau belum waktunya untuk sholat. Masih saja, ya, bacain surat As-Sajdah, masih saja, masih banyak yang masbuk misalkan. Nah, ini ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita sami'na, tapi atau nanya bertingkat-tingkat. Sami'na jangan-jangan. Sami'nanya harus yakin menerima. Nah, atau nah di sini baru nafsul lawamah. Kenapa saya kok terlambat? Apalagi kenapa saya kok sering terlambat? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Itu namanya nafsul lawamah, mencela dirinya, mengkritiki dirinya, mengkoreksi dirinya. Dalam rangka untuk lebih tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita apa? Sami'na wa ato'na. Itu perkataan orang beriman. Itulah orang beruntung. Surah An-Nur ayat 51. Al-Ahzab 36, tidak pantas orang beriman. Laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, lalu memilih yang lainnya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan perkara, jangan kita pilih-pilih yang lain. Mari kita istiqomah. Ya. Saya milih ini. Nah, ketika memilih apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memang di situ problemnya sejauh mana. Ya. Ya. Maka silakan masuk pada bagian yang mana dalam surat Fatir. Ya. Ayat 32. Itu apa? Allah berfirman, "Summa awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idnillah dhalika huwa al-fadlul kabir." Surat Fatir ayat berapa? 32. Ya. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Nah, ternyata hamba-hamba itu semua disebut oleh mukasir umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terbagi jadi tiga, apa? Satu, surat Fatir 32 tadi. Golongan pertama adalah menganiaya dirinya sendiri, zalimun li nafsi. Apa pengertiannya? Berarti dia tidak taat. Ya, pengertiannya kewajiban terkadang dikerjakan, terkadang ditinggalkan. Begitu pula dengan yang haram, larangan. Itu orang yang menganiaya dirinya sendiri, zalim kepada dirinya. Masuk kepada golongan umat Nabi Muhammad. Ya. Sami'nanya ada, beriman. Tapi atoknanya ini masih tingkatan dolimun binafsi. Betul, masih masuk umat Nabi Muhammad, namun tidak masuk kategori golongan wali Allah. Yang wali Allah apa? Muktasid. Nah, muktasid. Muktasid itu yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, meskipun belum bisa menambah dengan yang sunnah. Itu muqtasid, tengah-tengah. Masuk kategori wali Allah, tingkatan yang paling rendah. Disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan, Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Dan juga Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Itu muqtasid. Masuk kategori wali Allah, meskipun tingkatan terendah. Jadi ketaatannya masih tingkatan yang wajib bisa dijaga, dikerjakan, yang haram bisa ditinggalkan, tapi belum bisa menambah dengan yang sunnah. Adapun sabiqum bil khairat bi idznillah, yaitu bersegera kepada Allah dengan izin Allah. Siapa mereka? Orang yang wajib dijaga, haram ditinggalkan, sunnah dikerjakan, makruh ditinggalkan, mubah dipilih, ada manfaat dilakukan, tidak ada manfaat ditinggalkan. Itu sabiqun bil khairat, orang yang bersegera kepada kebaikan. Di belakangnya apa? Biidznillah, dengan izin Allah, karena dapat karunia dari Allah Ta'ala. Dan karunia itu tidak ditunggu, dikejar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami berikan jalan. Jadi dicari, dikejar. Itu harus, bahasa sekarang, harus proaktif, jangan pasif. Nah ini makanya sabit, ya sabaqu sabiqu, yaitu apa? Kejar-kejaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, kita tingkatannya di mana? Tingkatan dolimul nafsi masih masuk kriteria kategori umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tapi tidak masuk ke dalam kategori wali wali Allah. Muqtasid masuk meskipun paling rendah. Yang paling tinggi sabiqun bil khairat biidznillah. Tidak masalah Pak Ustaz, yang penting masih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya betul. Tapi kita harus meningkat, ya, harus meningkat. Apalagi siapa yang tidak ingin menjadi walinya Allah? Sementara sudah jelas diberikan banyak keutamaan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki kesedihan dalam pengertian yang melampaui batas, lewat, ya, tidak takut dengan urusan dunia ini, tidak sedih. Kalau pengertian penjelasan ulama seperti Ibnu Katsir, tidak takut dengan apa yang akan dihadapi di alam barzah dan tidak sedih dengan apa yang ditinggalkannya. Tapi juga di dunia sama, semua bentuk takut dan kesedihan yang melampaui batas, ya, bukan sewajar. Kalau wajar-wajar biasa manusia sedih dan takut. Siapa mereka yang tidak memiliki rasa takut dan sedih ini? Yang disebut dengan wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Tentu di sini iman yang sempurna, takwa yang sempurna. Akan kehilangan derajat tingkatan bergantung kepada tingkatan dan derajatnya iman dan takwa. Iman bertingkat-tingkat bukan? Bertingkat-tingkat. Ketakwaan bukankah juga bertingkat-tingkat? Bertingkat-tingkat. Al-iman bid'un wasittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Iman 60 cabang, berarti tingkat-tingkat. Paling utama, berarti tingkat-tingkat. La ilaha illallah, paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu termasuk bagian dari iman. Nah, inilah para jemaah sekalian, ya, kita harus memiliki pemahaman yang benar terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah, diantaranya terkait dengan syaratnya, yaitu tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh, ya. Dan Allah mengancam, ya. Yaitu apa? Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surat An-Nisa, ya. Fala warabbika, demi Rabbmu Muhammad, mereka tidak beriman, ya. Fala warabbika, demi Rabbmu, mereka tidak beriman, ya, sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan perkara, ya. Surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Demi Tuhanmu Muhammad, demi Rabbmu, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara, ya, terhadap apa yang mereka perselisihkan, ya. Fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka, ya, harajan mimma qadait, yaitu rasa apa, rasa berat terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan keputusanmu dengan setunduk-tunduknya. Tidak mengatakan, ah, ini tidak sesuai dengan zaman, ini tidak sesuai dengan selera, ini tidak sesuai dengan keinginan saya, ini tidak sesuai dengan yang hal. Tidak, orang beriman tidak demikian, ya para jemaah. Nah, sementara di dalam menjalankan agama di zaman yang penuh dengan ujian, tentu sangat berat. Sunnah ibarat bara api, dipegang panas, dilepas kita pisah. Maka kita harus pandai-pandai, ya, dalam pengertian pandai-pandai minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Tentu pertama kali dari thinking seseorang, pemikiran seseorang, pemahaman. Kalau kita memahami nasihat seperti makna nasihat itu madu, maka apa? Siapa orang yang tidak mau diberi madu? Betul tidak? Apakah madu asli atau palsu? Semua mau. Madu yang asli, mau palsu, mau semua. Nah, madu yang murni itu namanya an-nasihah. Orang Arab mengatakan nasahtul asla idza khalasa min asy-syam'i. Aku berbuat kepada madu nasihat kalau sudah bebas dari lilin. Kalau madu campur lilin diminum tentu tidak nyaman. Madu yang kita minum itu namanya an-nasihah yang murni. Nah, begitu pula dengan syariat. Syariat itu arti apa? Manba'ul ma', sumber mata air. Sumber mata air artinya apa? Sumber kehidupan. Semakin kita siap dan senang menerima nasihat, menunjukkan semakin senang sama madu. Dan siapa tidak mau sama madu? Tapi orang melihat madu sebagai jamu, jamu pahit, padahal manis. Begitu pula syariah sebagai sesuatu yang sangat membebani. Betul, memang beban, memang berat, yang harus dipikul. Ya, tuli panggul, siap kok mulai, setahu berat dipikul. Kenapa? Karena akan dapat upah. Ya, bahkan yang berat jadi ringan. Sholat berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat, karena itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Tapi Nabi bersabda, ju'ilat qurratu 'aini fis-shalah. Allah jadikan sejuknya pandanganku dalam sholat. Nabi bersabda, "Qum ya Bilal, arihna bis-shalah." Qum, tomat Bilal, arihna bis-shalah. Istirahatkan kami dengan sholat. Sholat berat, tapi jadi istirahat. Sholat berat jadi penyejuk pandangan, bisa terbalik. Karena sebenarnya seperti itu, bukan terbalik, emang sebenarnya begitu. Kenapa? Yang namanya syariat adalah sumber mata air. Sholat syariat Allah. Nutup aurat bagi wanita syariatnya Allah. Meninggalkan riba syariatnya Allah Ta'ala. Tidak minum minuman keras syariatnya Allah. Tidak berjudi syariatnya Allah. Ya, beban, tapi jadi ringan bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala. Syariat perlu, karena itu syariat itu maknanya sumber mata air, manba'ul ma', mawaridul miyah. Boleh dilihat dari kamus-kamus bahasa Arab, ya, Al-Mu'jamul Wasit dan yang lainnya. Makna asy-syariah mawaridul miyah, sumber mata air. Nah, kita tahu sumber mata air itu sumber kehidupan. Nah, sementara kita dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, ya, untuk apa? Allah Ta'ala ingin memberikan kehidupan. Allah memanggil kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dipanggil, baik panggilannya ada untuk mengerjakan sesuatu atau dipanggil melarang sesuatu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina keji dan perbuatan yang jelek, jalan yang buruk. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu haram beriman. Ya, dipanggil. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, judi, ya, penyembahan sesajen dan juga mengundi nasib itu termasuk perbuatan syaitan. Ya, ini bukan radikal, ya. Ini Quran dan negara menjamin pasal 29 untuk menjalankan agama. Kenapa harus dikatakan radikal? intoleran dan sebagainya. Kalau begitu akidah kita akan terancam, keyakinan kaum muslimin kalau begitu terus. Tolong dipahami. Nah, ini semua adalah syariat. Nah, di dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanustajibu. Ini juga panggilan syariat. Wahai orang beriman, istajibu, sambutlah. Apa sambut itu? Jawablah. Ya, istajibu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul. Sambutlah untuk Allah dan Rasul. Apa yang disambut? Idza da'akum. Apabila Allah dan Rasulnya da'akum, mengundang kalian, mengajak kalian. Apa ajakan Allah? Sehingga harus disambut lima yuhyikum, untuk segala sesuatu. Ini ma di sini semausul memberi faedah umum. Untuk apa? Segala sesuatu yang menghidupkan kalian. Lima yuhyikum berarti ajakan, seruan, undangan yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Ya, Allah menyuruh untuk menyambut, untuk menerima. Dan Allah menjelaskan tujuannya apa. Ternyata untuk memberikan hidangan. Berupa apa? Apapun yang bisa memberikan kehidupan. Apa hidangannya? Ya apa? Allah memanggil kita di mana? Di Al-Quran. Rasul memanggil kita di mana? Di hadis. Hadis Nabi yang sahih. Nah, ketika kita menyambut seruan Allah yang ada di Al-Quran, menyambut seruan Rasul yang berada dalam hadis-hadis yang sahih, itu artinya kita sudah menjawab panggilan untuk apa? Untuk kehidupan kita. Siapa yang tidak mau diberikan jaminan kehidupan? Siapa tidak mau? Artinya ketika seseorang melakukan perintah, ketika seseorang meninggalkan larangan, artinya dia siap untuk mendapatkan jaminan kehidupan. Ya. Dan perintah larangan Allah di Quran dan Sunnah dan Rasulnya, itulah disebut dengan as-syari'ah, syariat. Dan makna syariat pada asalnya adalah apa? Sumber mata air. Dan kita tahu bahwa sumber mata air adalah sumber kehidupan. Berarti semakin berpegang teguh kepada ketentuan Allah dan Rasulullah, kepada syariatnya Allah dan Rasulnya, artinya semakin jaminan kehidupan berada di tangan kita. Namun banyak yang tidak menyadari, bahkan juga tidak mau ke sana. Ya. Sementara ayat-ayat yang menjelaskan, ayat yang muhkam, bukan mutasyabihat, ayat-ayat yang muhkamat, jelas, ya, jelas. Jelas. Tadi sudah kita dengarkan bersama sikap orang beriman. Dalam ketundukan dan kepatuhan. Nah, ini. Dan itu semua adalah konsekuensi dari kalimat tauhid yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi'un law kana hubbuka ya sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Engkau berbuat maksiat, membangkang kepada Allah, sementara engkau menampakkan rasa cinta kepadanya. Hal tersebut mustahil, tidak masuk akal. Dan dalam ilmu qiyas itu sesuatu yang baru, yang tidak ada teorinya di situ. Lau kana hubbuka shodiqan la'ata'tahu. Seandainya cintamu kepada Allah itu benar, jujur, tulus, maka kamu akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, dia akan manut, nunut, ya, nurut. Itu taat. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, di sini kita harus tunduk sebagai sebuah konsekuensi, dan itu merupakan sikap orang beriman. Tadi surah An-Nur 51, Al-Ahzab 36, ya, An-Nisa berapa tadi? 65, ya, An-Nisa 65. Kemudian juga surat Al-Anfal ayat 24. Ya. Kita harus menyambut seruan Allah dan seruan Rasul, harus tunduk, sami'na wa atha'na, supaya jadi orang beruntung, ya. Kalau tidak, wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau sami'nanya harus, ya, atau nah di sini ya bertingkat-tingkat tadi. Mari kita tingkatkan dengan kita thalabul ilm, kita lebih insyaallah lebih banyak mendapatkan maklumat ilmu, dan itu akan menjaga kita. Kata ya Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun al-ma. Ya. Li'anna al-'ilmu annahu yahrisuka wal mal anta tahrisuhu. Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu itu yang akan menjagamu, sementara harta kamulah yang susah payah untuk menjaganya. Nah, dengan ilmu ketika kita dihadapkan ujian yang memungkinkan terjatuh dalam kesalahan yang fatal, ya, ketika kita memang benar-benar tulus di dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh di dalam menuntut dan mengamalkan ilmu, insyaallah, ya, itu masuk bagian dari apa? Menjaga Allah. Kalau kita serius, sungguh-sungguh menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Sehingga ketika mau terjumpa pada kesalahan, sudah tahu salah, akan belok lagi. Sudah jatuh, tidak akan membiarkan dirinya. Ya, walladzina fa'alu khaisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha. Ya. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri, berbuat fahisyah dan mendzalimi diri sendiri, melakukan perbuatan keji dan zalim pada diri sendiri, lalu dia ingat Allah, lalu mohon ampun atas dosa mereka kepada Allah, ya, dan tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah, dan dia walam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus menerus dalam dosa itu. Wahum ya'lamun, sementara dia sadar, sementara dia tahu. Adakah orang terjerumus ke dalam dosa, kemudian dia melangkah kepada berikutnya, yaitu menikmati dosa itu. Ya. Sehingga sudah tidak terasa lagi. Lika seperti lebisas tumitul ihsas. Karena seringnya bersentuhan, sudah baal, mati rasa, tidak sensi. Ini para jemaah mati Allah. Tentu tidak kita ingin seperti itu. Ya, dan itu semua merupakan konsekuensi kita la ilaha illallah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Surat An-Nisa 125. Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Ya. Mimman aslama wajhah. Orang yang menundukkan wajahnya lillah kepada Allah, yaitu orang yang tunduk ikhlas berserah diri. Ya, wa huwa muhsin. Di samping dia ikhlas, dia muhsin, dia berbuat baik. Ya, berbuat baik. Wa taba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, yaitu tauhid bukan syirik. Ya. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih kesayangannya, yaitu Khalila. Ya. Ini ayat ini di mana syahidnya, yaitu Islamul wajahi wal ihsan. Islam aslama wajhahu lillah dia tunduk, serah diri pada Allah, siap, kemudian berbuat baik. Ya, sami'na wa ta'na. Tunduknya itu harus sudah, siap tunduk, siap taat itu harus. Sami'na itu harus. Memang kalau taat memang bertingkat-tingkat, mau tidak mau. Dan jelas Quran tadi surah Fatir ayat 32, ada dhalim wa nafsih, ada muktasib, ada sabiqun bil khairat. Nah, kita itu belajar begini, atau mungkin kita jujur, kira-kira kita tuh bagian yang mana? Dhalimun li nafsi, muktasib, atau sabiqun bil khairat? Jawab. Mana kita? Antum mana? Iya, kita jujur masih dhalimun nafsi. Kadang naik ke muktasib, turun lagi. Itu. Nah, kita harus akui. Harus akui dosa. Al-i'tiraf bidzanbi itu harus diakui. Ya. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi. Aku akui dosa-dosa itu. Nah, ini para jemaah rahmat Allah, ya. Kemudian ayat berikutnya dibawa, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wusta wa ila Allah 'aqibatul umur. Ya. Barang siapa berserah diri kepada Allah, tunduk berserah diri, Islam. Islamul wajah. Tunduk wajahnya di hadapan Allah. Wa muhsinun, dan dia melakukan kebaikan. Bisa tunduk, sami'na juga, atau ini berupa amal kebaikan. Maka orang yang seperti ini, faqadis tamsaka bil urwatil wusta, sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Kalau lihat penjelasan ulama, al urwatul wusta tidak lain adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana ada dalam Al-Baqarah, wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta lam fisama laha. Ya. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah yang tidak akan pernah putus, yaitu la ilaha illallah. Apa taghut? Dari kata togho. Toghol ma'u, yaitu melampaui batas. Air laut togho, melampaui batas sampai ke apa, bukan hanya di bibir pantai tapi sampai ke pinggiran pantai. Itu toghol ma'u. Berarti air itu melampaui. Nah, semua yang melampaui batas disebut dengan togut, dukun, ya, si tukang sihir, syaitan, disebut dengan semua segala sesuatu yang melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dilanggar, itu disebut dengan apa? Taghut. Nah, barang siapa mengingkari taghut, jin, syaitan, dukun, paranormal, ya, semua orang yang melampaui batas, barang siapa mengingkari itu dan beriman kepada Allah, baru dikatakan berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu al-urwatul wusta, tali yang kokoh. Maka kalau kita ingin memegang tali yang kokoh sesuai dengan surat Luqman 22, An-Nisa 125, dan juga surat Az-Zumar 54, yaitu punya dua, Islamul wajahilillah wal ihsan. Menyerahkan dan menundukkan wajahnya hanya kepada Allah, sami'na, dan berbuat baik, atokna. Nah, tentu tingkatannya masing-masing, makanya tinggal dibagi tingkat tadi. Dhalimul nafsi, muktasib, sabiqun bil khairat. Semoga bermanfaat sampai di sini. Ya, insyaallah syarat ketujuh, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal, masykurun. Jazakumullahu khairan. Saya terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan taufik agar bisa memahami pelajaran ini dan juga mengamalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya, silakan, kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Silakan, kami tunggu melalui telepon. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, untuk sholat surat tahajud, surat yang pendek-pendek, surat apa aja ya Ustazah? Yang surat yang pendek-pendek Ustaz untuk sholat sunnah tahajud. Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Jadi memang meskipun Nabi beliau SAW dalam salat malam itu memang membaca yang panjang-panjang, ya. Pernah suatu saat salat malam baca Al-Baqarah dilanjutkan dengan An-Nisa kemudian Al-Imran. Ya, urutannya Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, tapi beliau baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, ya. Namun apa yang dibaca kaidahnya, apa yang berlaku di dalam sholat wajib juga berlaku dalam sholat sunnah dan sebaliknya, ya. Nah, sementara di dalam surat Al-Muzammil disuruh membaca apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, sudah yang mudah, ya. Karena juga terkait dengan masalah untuk melakukan kewajiban atau sunnah, yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Kalau memang mampu yang panjang, silakan dengan hafalannya. Kalau tidak mampu dengan hafalannya, boleh buka mushaf, baca mushaf. Tapi kalau tidak mampu dua-duanya mungkin dan tidak ingin ketinggalan, baca yang pendek, yang mudah, apa yang mudah baginya. Terserah mana yang mudah, ya, terserah mana yang mudah, asalkan jangan ditinggalkan, ya. Asalkan jangan ditinggalkan. Silakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Akal apa saja, ya, apa terserah, mana yang bisa. Ya, mana yang bisa. Karena di situ umum, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma, apa saja di situ yang mudah dari Al-Qur'an. Ya. Mau baca surat Al-Lail, surat Al-Fil dan sebagainya, yang mudah gitu. Namun kalau kita ingin keutamaan, tentu baca yang panjang dalam salat tahajud, ya. Namun ketika mau yang panjang kok susah, berat, bisa jadi tidak salat, ya sudah, mana yang mudah, ya. Nah, makanya di sini bisa terjadi, yaitu apa? Istilahnya yang kurang utama lebih baik daripada yang utama. Ya, taqdimul mafdul 'alal fadil. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Ya, taqdimul mafdul 'alal fadil. Mengutamakan atau mengedepankan yang kurang utama daripada yang utama karena ada alasan. Imma liyadil maslah wa imma lidafil madharra, untuk suatu kemaslahatan. Ya. Dan kalau kita misalkan baca yang panjang kemudian hanya sekali, atau mungkin juga aduh malas sekalian enggak sholat misalkan, ya enggak benar, ya. Kalau enggak tidak bisa sesuai dengan prosedurnya, yang dekat innad-dina yusrun walan yushadad-dina hadun illa ghalabahu fasaddidu wa qoribu, rawahul Bukhari. Agama itu mudah dan tidak ada orang yang memaksakan untuk mengerjakan agama. Karena ketidakmampuannya pasti dia kalah, tidak mampu. Maka apa? Kerjakan agama sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturannya. Kalau tidak, yang lebih dekat. Nah, kalau sholat malam memang Nabi panjang-panjang. Kalau tidak bisa, yang lebih dekat. Ya, lebih dekat ini. Terserah apa saja yang mampu. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kami ingatkan untuk para pemerhati roja, bagi Anda yang bertanya, kami mohon berkesesuaian dengan apa yang telah disampaikan Ustadz untuk semakin mempertajam pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan di 0218236543 atau di pesan singkat 0819896543. Telepon yang selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini dari hamba Allah di Sumatera Barat, saya Kumbuh. Iya. Assalamualaikum. Silakan. Dikecilkan dulu, Bu, volumenya supaya kami bisa mendengar dengan jelas pertanyaan Ibu. Begini Ustaz. Kalau sekarang kalau bagi ibu-ibu ini kan sholatnya kan di rumah kan gitu. Masalahnya sholat sunatnya kalau setelah sudah azan atau iqomah kan nggak apa sholat sunatnya di rumah tuh kan? Bagaimana caranya Ustaz? Maksudnya gimana Bu? Maksud ibu gimana ini? Ulangi kembali pertanyaannya intinya. Intinya di masjid udah iqomah kan gitu. Masalahnya sholat sunnahnya di rumah ibu-ibu tuh iqomah tuh kan enggak apa. Itu pertanyaannya yang itu saja Ustaz. Oh maksudnya ibu mengerjakan sholat sunnah dulu padahal di masjid sudah iqomah, sudah sholat wajib. Apakah hal itu boleh bagi orang wanita ya. Gitu? Iya, baik. Iya, ya. Ya gitu Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, kita insya Allah paham bersama ya bahwa sholat seorang wanita itu lebih baik di rumah ya dibandingkan dengan di masjid. Ya, sholatuha fi dariha khairun min sholatiha fi masjidiha fi masjidi qaumiha. Sholat di rumahnya lebih baik daripada di masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa kaum wanita silakan sholat di rumahnya. Tapi seandainya kalau mau ke masjid, ya jangan dihalang-halangi, ya jangan dihalang-halangi boleh, ya la tamna'u ima Allah, ya, jangan kalian halangi para wanita untuk datang ke masjid. Boleh asal menjaga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian bagaimana kalau seorang wanita itu sholat sementara belum qomat misalkan? Gak ada masalah. Yang penting sudah masuk waktu sholat, tidak ada hubungan dengan di masjid. Atau mungkin dia mau mendapatkan antara adzan dan iqomah doa-doa itu, ya. Ya karena dia di masjid, yang berlaku adalah bagi yang ada di masjid. Ya, keutamaan tersebut. Namun keutamaan lain yang jauh lebih besar daripada itu didapatkan oleh para wanita. Dan insya Allah, ya antara dia memulai ya sholat atau sudah masuk waktu sholat sampai dia sholat waktu itu juga insya Allah mustajabah bagi dia untuk berdoa. Ya, nah dengan demikian silakan meskipun di masjid barangkali belum qomat mau sholat duluan gak ada masalah karena ketika azan ya menunjukkan sudah masuk waktu sholat. Dan diantara syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Ya, azan menunjukkan masuknya waktu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu yang dimaksud. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan masih di line telepon 021-823-6543. Kami angkat telepon yang ketiga. Halo. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Andi, Pak Ustaz di Bintaro, Tangerang Selatan. Silakan pertanyaannya. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang dalil, saya pernah baca dalil di kitab Samail mengenai hewan yang memakan kotoran, kita tidak boleh memakannya. Terus bagaimana dengan ikan lele Pak Ustaz, yang gimana kita tahu kadang-kadang agak kotor ya makannya. Mohon arahannya dan petunjuknya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Pertama yang harus menjadi perhatian kita harus tahu benar terkait perkara tersebut atau mungkin kita tahu umumnya mayoritasnya ya. Memang disebutkan dalam sebuah hadis nahan Nabi SAW an luhumil jalalah ya. Nabi melarang untuk makan daging jalalah. Al jalalah itu apa? Hewan yang makan kotoran ya. Seperti keledai, kampung, ada yaitu al-himar al-ahli, ada al-himar al-wahsyi, keledai kampung dan keledai liar. Dilarangnya keledai kampung karena makan kotoran. Begitu pula mungkin dengan yang lain, ya, seperti ikan lele, atau bukan hanya kotoran tapi najis, sebab yang kotor belum tentu najis, yang najis sudah pasti kotor, ya. Kotoran hewan yang boleh dimakan tidak najis, seperti kambing. Nabi pernah sholat di kandang kambing, tapi Nabi tidak mau sholat di kandang unta, bukan karena najis, tapi tempatnya jin, ya. Nah, ini menunjukkan tidak najis kotoran kambing, kotoran ayam, karena dagingnya boleh dimakan, tapi kotor, ya. Nah, adapun lele kadang-kadang dikasih makan yang najis, yaitu bangkai, bangkai ayam, najis, bangkai najis, ya, atau kotoran manusia, kotoran manusia najis, udah kotor najis, yang najis pasti kotor, yang kotor belum tentu najis. Nah, semua yang makanan-makanan kotor dan najis disebut dengan luhumul jalalah, apakah lele atau yang lain. Oleh karena itu, bagaimana para ulama memberikan solusi, ya, dengan istilah karantina sekian lama, ada mengatakan 1 bulan, ya, untuk dikarantina, dikasih makanan yang baik-baik, baru itu dimakan. Itu. Ya, tapi kita tidak boleh menjustifikasi, mengeneralisir satu persoalan bahwa semua lele misalnya begitu, kan kasihan orang yang jual lele, pecel lele. Ya, kita harus tahu pasti. Ada hukum asalnya boleh, ya. Nah, ketika kita mengatakan tidak boleh, berarti kita keluar dari hukum asal. Ketika kita keluar dari hukum asalnya, harus dengan suatu kepastian akan ketidakbolehannya. Paham di sini? Ya. Tidak boleh dengan keraguan-raguan. Al yakin la yazulu bisyak. Al yakin yazulu bil yakin. Sesuatu yang yakin harus keluar dengan yang yakin. Yang yakin tidak bisa tercabut karena keraguan-raguan atau tidak tahu atau keraguan-raguan katanya tidak boleh. Sampai pasti. Nah, ini ya, karena kan merugikan banyak orang. Nah, kalau misalkan sudah jelas, ya silakan solusinya di karantina tadi, ya, dikasih makanan yang baik-baik. Ada mana sampai 1 bulan, ya. Demikian. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Paling tidak terbesit dalam benak kita, makanan yang najis, yang kotor juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan sel-sel hewan tersebut, kemudian juga akan berpengaruh kepada juga badan kita. Allahu a'lam. Seperti kenapa tawaddau min luhumil ibil, wudulah, ya, karena makan daging unta. Imam Ahmad mengatakan batal wudu orang yang makan daging unta. Kenapa? Ya, kita tidak tahu, dicari hikmahnya. Benar, jika memang benar, alhamdulillah. Jika salah, ya, namanya manusia cari hikmah, bisa salah. Apa hikmahnya? Syekh Abdullah Al-Bassam menjelaskan dalam kitabnya Taudihul Ahkam min Bulughil Maram. Apa kata beliau? Karena perangai unta itu kasar. Ya, perangai unta itu kasar. Dan unta punya sifat dendam. Ya, dan macam-macam, kalau menyakiti unta pasti dia ingat. Nah, disitulah, ya, disuruh wudu supaya lepas dari pengaruh tersebut. Allahu a'lam, itu hikmah. Benar, alhamdulillah, tidak, ya, Allahu a'lam. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dari Bustanil dari Aceh yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah diucapkan terlalu cepat sehingga sampai tertinggal hurufnya dan terdengar hanya beberapa huruf saja, apakah ini hukumnya bagaimana Ustaz? Iya, memang kita, ya, di dalam berbuat sesuatu itu dituntut sebagai sebuah konsekuensi paham dan amal, menyadari bahwa itu memang sesuatu yang dianjurkan atau diperintah. Nah, sementara mengatakan la ilaha illallah yang adalah sesuatu yang diperintah atau dianjurkan, ya. Maka disebut mangkana, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dengan demikian disuruh lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah. Berarti jelas di sini. Jelas lafadznya yang diucapkan. Ya, karena kalimat la ilaha illallah juga dari Al-Qur'an. Fa'lam, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah dengan ilmu. Maka di sini dengan ilmu, baik mengucapkannya dengan ilmu la ilaha illallah, mengamalkannya dengan ilmu. Nah, orang yang mengatakan la ilaha illallah konsekuensinya adalah pertama dia memahami, ya, apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kedua mengucapkan, yang ketiga mengumumkan, yang keempat melakukan konsekuensinya. Ya, itu disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tuhawiyah. Ya. Jadi orang yang menyatakan persaksian itu harus apa? Satu, dia tahu apa yang dipersaksikan. Yang kedua, dia mengucapkan. Nah, an-nutku tentu harus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ada orang-orang la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah, Allah. Akhirnya dia seperti itu. Ya. Nah, ini. Kalau sampai ada yang kurang, tentu akan merubah makna. Pasti karena ketidaktahuannya. Kalau tahu jelas tidak boleh. Ya. Kemudian apakah dengan membaca begitu lalu bisa memahami makna, kemudian siap-siap untuk melakukan konsekuensinya, itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Kalau sudah bacanya salah, kemudian konsekuensi la ilaha illallah juga tidak dilakukan, minta-minta kepada selain Allah, tentu itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat penting untuk diperbaiki. Ya, demikian. Jadi tidak boleh, harus jelas la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon ikhtitamnya, Ustaz, silakan. Ya. Baiklah. Pertama, syukran wa jazakumullah kepada ikhwan, para akhwat dan ngaji di masjid. Mudah-mudahan dari ba'da subuh tadi kajian Bulughul Maram sampai sekarang, ya. Dan juga kepada ikhwan yang ada di studio, begitu pula kepada para pemirsa Rojak TV dan pendengar Rojak Radio Rojak, semoga Allah Ta'ala membimbing kita, memberi taufik, petunjuk kepada kita, menjaga kita, karena memang tidak ada lain yang kita harapkan kecuali penjagaan Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah Rabbul Alamin. Kita manusia tidak ada apa-apanya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita hanya melakukan sebab-sebab, ya, dan itu pun juga dengan taufik dan pertolongan Allah kita bisa melakukan sebab dan mengaku itu sebagai sebab dalam kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita jangan berhenti untuk mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Dengan minta pertolongan Allah ditunjukkan, dikuatkan untuk melakukan sebab-sebab tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.